Wah, tepuk tangan nih. Namanya siapa? Asgan, oke. Okay. Udah siap goyang ya? Coba bagaimana goyang dulu, Mas? Oh, malu-malu. Oke, okay. Goyang dulu, Mas. Buat anak semua. Terima kasih sayang, dadah.